وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Baik, ini sesi yang keempat dari pembahasan kita mengkaji Risalatun Laqifah Jamiah di Usulul Fiqh Al-Muhimmah karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sayyidi rahimahullahu taala. Masih tersisa sedikit pembahasan terkait dengan pembahasan dalalah. Setelah Syekh rahimahullah menjelaskan bahwa ad-dalalah itu terbagi tiga, ada dalalah mutabaqah, ada dalalah apa tadi yang kedua, tadammun, dan yang ketiga dalalah iltizam. Tiga jenis dalalah. Jadi umumnya pada setiap nas apabila dipandang maka ada tiga jenis dalalah tersebut. Apakah dia bersifat mutabaqah, mencakup seluruh dari makna yang terkandung pada lafaz itu, atau terdapat tadammun, dimasukkan makna yang lain terkandung ke lafaz, terkandung di dalam lafaz, atau iltizam dari keharusannya yang mengikut di dalam dalalah tersebut. Dan ini kaidah indah berlaku di dalam banyak pembahasan. Ya, dia memang kaidah secara bahasa, tapi dipakai di pembahasan ilmu usul fikih, dipakai di dalam ilmu ulumul Quran, bahkan di dalam pembahasan akidah dipakai kaidah ini. Iya, di dalam pembahasan akidah dipakai, di pembahasan tentang nama-nama Allah, tentang Asmaul Husna, iya, juga berlaku dalalah ini. Jadi kalau disebut dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, yang Maha mengetahui, maka dari sisi mutabaqah nama ini menunjukkan zat Allah Subhanahu wa taala yang bernama Al-Alim. Dan secara tadammun terdapat di dalamnya sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan secara iltizam, kalau Allah Maha mengetahui, berarti Allah Maha melihat apa yang dilakukan oleh hamba, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, apa yang terbisik di dalam hatinya dan sebagainya. Iya. Ini kandungan dari sisi dalalah. Hanya di akhir kalimat yang beliau terangkan, wa dalalatul iltizam idza istadlalna bi lafdil kitabi was sunnah wa ma'nahu ala tawabi'i dzalika wa mutammimatihi wa syurutihi. Iya. Apabila kita berdalil dengan lafaz dari Alkitab dan Sunnah atau yang semakna dengannya pada tawabi', hal-hal yang mengikut dari kandungan Al-Quran dan Sunnah itu atau lafadznya, atau mutamimatihi, atau penyempurna-penyempurnanya, atau apa namanya, syurutihi, atau syarat-syaratnya. Iya, atau syarat-syaratnya. Dan ini kandungan dalalatul iltizam tadi, sebab dia bukan hanya menyangkut pada lafadznya saja, apa yang terkandung di dalamnya, tetapi iltizam dari hal yang mengikut di belakangnya, dari penyempurna yang terkait dengan lafadz tersebut. Iya. Wa ma la yatimmu dhalikal mahkumu fihi wal mukhbaru anhu illa bih. Demikian pula pada hal yang sebuah hukum yang dihukumi tidak sempurna atau apa yang dikabarkan dengannya tidak akan sempurna kecuali dengannya. Iya, kecuali dengannya. Ini sudah berlalu ya di pembahasan. Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, misalnya. Dan bagaimana dari al-wasail laha ahkam al-maqasid. Iya. Dan itu ada keterkaitan dengan pembahasan dalalah iltizam. Baik, selesai pembahasan ini. Kemudian penulis rahimahullah berpindah kepada fasal yang lainnya. Iya. Beliau berbicara tentang beberapa pembahasan seputar makna perintah, makna larangan yang terkait dengan dalalatul alfaz yang lainnya. Kata beliau rahimahullahu taala, faslun. Al-aslu fi awamiril kitabi was sunnah annaha lil wujub illa idza dalla ad-dalilu ala istihbabi aw al-ibaha. Kata beliau, asal dasar pada perintah-perintah di dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Kitab dan As-Sunnah menunjukkan wajibnya. Menunjukkan wajibnya. Kecuali kalau ada dalil yang memalingkan dari kewajiban. Misalnya dia menunjukkan mana istihbab, mana sunnahnya, atau menunjukkan mana ibahah, mana pembolehannya. Ya. Sini beliau mulai masuk salah satu pembahasan pokok yang mendasar di pembahasan usul fikih. Kalau ada sebuah perintah di dalam Al-Quran atau di dalam hadis, apa konsekuensi dari perintah itu? Beliau terangkan, itu memberikan konsekuensi al-wujub, adanya pengwajiban. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan istihbab, penganjuran atau penyunnahan, atau menunjukkan al-ibahah, pembolehan. Iya. Jadi kalau dipahami dari seluruh pembahasan kalimat penulis di sini, bahwa perintah itu bisa mengandung tiga makna. Perintah bisa bermakna wajib dan itu adalah asalnya, dan perintah bisa bermakna mustahab kalau ada dalil yang menunjukkan tentang itu, dan perintah bisa bermakna apa? Al-ibahah. Iya. Dan ini dasarnya memang pembahasan. Dalam artian sederhananya seperti itu kebanyakannya. Walaupun sebenarnya para ulama usul fikih itu mengurai kandungan perintah dengan berbagai makna. Sampai ada sebagian yang menyebutkan bahwa perintah punya 25 makna. Dan mesti dia menunjukkan makna apa? Wajib. Tapi asalnya dia menunjukkan makna wajib. Kecuali kalau dalil, ada dalil yang menunjukkan selain daripada hal tersebut. Iya. Dan saya kira kita terbatas saja pada apa yang disebut oleh penulis rahimahullahu ta'ala, supaya menjadi dasar pijakan yang bagus untuk kita membangun ta'sil ilmi, pendasaran ilmiah untuk ilmu usul fikih. Iya. Jadi kata beliau, al-aslu fi awamiril kitabi was sunnah annaha lil wujub. Asal pada segala perintah Al-Quran dan Sunnah menunjukkan wajibnya. Jadi ya, kalau ada perintah, perintah itu apa? Perintah itu permohonan melakukan perbuatan. Iya. Dengan ucapan yang bentuknya dia merasa lebih tinggi daripada yang diperintah. Baik. Dan perintah ini memiliki beberapa sigah. Ada memiliki beberapa teks perintah namanya. Konteks perintah. Ada yang tegas, itu disebut sigah sharihah, dan ada sigah ghairu sharihah. Ada sigah yang tidak begitu sharih, tidak begitu tegas, tapi mengandung makna perintah. Iya. Yang sharih misalnya, dia datang dalam bentuk kata amr itu sendiri, perintah itu sendiri. Misalnya Allah berfirman, inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah memerintah kalian untuk menunaikan amanah itu kepada pemiliknya. Jadi datang perintah itu sendiri. Allah memerintah kalian. Ini tegas. Dan kadang datang dalam bentuk lamul amr. Lam yang mengandung perintah. Iya. Lam yang mengandung perintah. Misalnya terkait dengan haji, thumma liyaqdu tafathahum wal yufu nudurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Ini ada perintah di situ. Iya. Perintah-perintah sehingga hukum mengqadha at-tafath, menunaikan nadar, bertawaf di Ka'bah itu menjadi hal-hal yang wajib. Iya. Demikian pula kalau dia datang dalam bentuk iya, fi'il amr, kata perintah itu sendiri. Iya. Kata perintah dimaklumi ya dalam bahasa Arab. Semua kata yang mengandung makna perintah dan sigonya sudah jelas. Apakah dalam bentuk if'al, ya tergantung dengan timbangan sarafnya dan apa namanya dasar katanya pada fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya. Kemudian dia memiliki tambahan di dalam bangunannya atau tidak. Iya. Dan fi'il amr dimaklumi. Nah, misalnya Allah Subhanahu wa taala firman, "Khud min amwalihim shadaqatan." Khud, perintah. Ambillah sedekah dari harta mereka, zakat pada harta mereka. Dan kadang dalam bentuk perintah itu ya, dalam bentuk isim fi'il amr. Misalnya Allah firman, "Ya ayyuhalladzina amanu, alaikum anfusakum." Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian membenahi diri kalian sendiri. Itu perintah. Iya. Oke, ini perintah-perintah tegas ya. Perintah-perintah tegas. Ada perintah ghairu shariha, tidak begitu tegas. Nah, hanya dibahasakan dengan kalimat yang semisal dengan perintah. Bentuk khabariyah. Contohnya misalnya wal walidatu yurdina auladahunna. Ibu-ibu hendaknya menyusui anak-anaknya. Yurdina di situ datang dalam bentuk berita. Tapi yang dimaksud dengannya perintah. Hendaknya dia susui anak-anaknya. Iya. Demikian pula kafaratu it'amu asyrati masakin di kafar sumpah. Maka kafaranya diberi makan 6 orang miskin. Maksudnya kafaranya hendaknya diberi makan 6 orang miskin. Diberi makan 10 orang miskin. 10 orang miskin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Baik kata kutiba. Iya. Kalau di dalam ayat misalnya dikatakan di pembahasan warisan, fariidatan minallah. Itu fariidah, kewajiban, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Iya. Baik, maka perintah ini banyak ya dari sigahnya, bentuknya. Banyak dari sigah dan bentuknya. Di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah. Maka kalau ada perintah, asalnya menunjukkan mana apa? Hah? Mana wajib? Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan itu Sunnah atau menunjukkan itu hanya mubah saja, pembolehan saja. Iya. Kita beri contoh misalnya, kalau ada dalil yang menunjukkan tentang Sunnahnya. Iya. Seperti misalnya dalam hadits Anas bin Malik riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian. Sungguhnya pada makan sahur itu ada keberkahan. Sungguhnya pada makan sahur ada apa? Keberkahan. Sekarang ini perintah makan sahur. Makan sahurlah. Asal perintah menunjukkan apa tadi? Hah? Wajibnya. Makan sahur hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Hah? Wajib atau sunnah? Kok ragu? Ya. Kalau bilang wajib, keliru. Kalau dia bilang sunnah, kenapa menyelisihi nas? Padahal itu perintah. Dan perintah asalnya bermakna apa? Wajib. Ya. Jawabannya sunnah. Itu menurut kesepakatan ulama. Kenapa? Karena ada dalil yang memalingkannya, yang menunjukkan dia bukan wajib. Ya. Di antara dalil yang menunjukkan dia bukan wajib adalah Nabi SAW pernah menyambung puasa 2 hari berturut-turut. Andai kata wajib makan sahur, tidak boleh, tidak halal Nabi menyambung puasa 2 hari berturut-turut. Ini menunjukkan bahwa perintah menunjukkan anjuran. Menunjukkan anjuran saya, bukan menunjukkan apa? Kewajiban. Iya. Seperti di pembahasan mukatabah, di pembahasan membantu budak membebaskan dirinya. Dikatakan dalam Al-Qur'an, "Fakatibuhum in alimtum fihim khaira." Maka bantulah mereka di dalam mukatabah atau beri mukatabah untuk mereka kalau kalian ketahui ada kebaikan. Ini perintah. Tapi sepakat ulama bahwa mukatabah bukan wajib. Kalau ada budak minta mukatabah, tidak wajib tuannya memberikan. Iya. Jelas ya? Baik. Walaupun datang dalam bentuk perintah di sini, ada hal yang memalikannya. Iya. Sebagaimana misalnya di ayat juga dikatakan, wa anfiqu fi sabilillah, berinfaklah kalian di jalan Allah. Anfiku perintah, berinfaklah di jalan Allah. Jadi dia wajib berinfak begitu pada segala keadaan. Jawabannya tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa infak yang wajib itu pada zakat harta dan pada zakat fitri. Jelas ya? Ditunjukkan oleh dalil yang lain. Demikian. Jadi ini wajib, tidak menunjukkan kewajiban, tapi hanya menunjukkan sunnahnya, hanya menunjukkan penganjurannya. Dan kadang perintah datang dalam bentuk ibahah, pembolehan. Iya. Dalam bentuk pembolehan. Apalagi kalau ada qarinah yang menunjukkan hal tersebut, indikasi kuat yang menunjukkan akan hal itu. Iya. Misalnya di dalam Al-Qur'an dikatakan faida qudiyatish shalatu apa? Fantashiru fil ard. Kalau salat Jumat sudah selesai, fantashiru, bertebaranlah di atas muka bumi. Fantashiru perintah atau bukan? Perintah. Jadi kalau sudah salat Jumat wajib bertebaran begitu. Hah? Wajib pergi mencari nafkah. Ya. Jawabannya ini bukan hal yang menunjukkan wajibnya. Nah, jelas ya? Sebab adanya perintah setelah adanya larangan. Ya. Tadinya dilarang, kemudian diperintah bertebaran, kan sebelum ketika Jumat dilarang sudah. Seorang berjual beli. Dan begitu selesai dibolehkan lagi, maka pembolehannya ini kembali kepada hukum asalnya yang sebelum dilarang. Kembali kepada al-ibahah. Kembali kepada pembolehannya. Hukum boleh ya. Ya. Baik. Maka ini dari kandungan perintah tersebut. Ini memperjelas ya kaidah yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Ya. Ini kaidah terkait dengan apa tadi? Perintah. Ya, sekali lagi beliau katakan, al-aslu fi awamiril kitabi was sunnah annaha lil wujub. Asalnya dalam perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah menunjukkan kewajiban. menunjukkan kewajibannya. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan sunnahnya atau menunjukkan apa? Menunjukkan ibahah, menunjukkan pembolehan. Kemudian kata penulis, wal aslu fin nawahi, ini sebaliknya. Kebalikan dari perintah apa? Larangan. Wal aslu fin nawahi, asal dalam larangan-larangan, annaha litahrim, dia menunjukkan makna pengharaman. Illa idza dalla ad-dalilu 'ala al-karaha. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan tentang apa? Bahwa maksud dari larangan adalah pemakruhan. Iya. Larangan itu banyak bentuknya ya. Untuk larangan, ada yang dilarang tegas. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah melarang dari kekejian, kemungkaran dan kesewenang-wenangan. Nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil mut'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari nikah mut'ah, itu tegas. Dan kadang dalam bentuk lam perintah. Jangan kalian begini, jangan kalian begitu. Wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Wala taqrabul fawahish, ma dhahara minhu wa ma batan. Jangan kalian mendekati kekejian yang tampak maupun yang tidak tampak. Ya. Dan kadang dalam bentuk bahasa pengharaman, hurrimat alaikumul maita, diharamkan atas kalian bangkai. Ya. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Allah membuat kalian itu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Nah. Iya. Dan kadang dari uslub ancaman yang menunjukkan pengharaman, larangan. Seperti Allah firman, innal ladina yaftaruna ala Allah la yuflihun. Sungguhnya orang-orang yang berdusta atas nama Allah tidak akan beruntung. Iya. Atau dikatakan tidak halal. Iya. Wala yahillu, misalnya, tidak halal dalam beberapa ayat ya. Atau Nabi mengatakan iyyakum, hati-hati kalian. Ya. Misalnya dikatakan iyyakum wal julus fit turuqat, hati-hati kalian dari duduk di jalan-jalan. Ya. Ini penunjukan akan larangan. Baik. Demikian pula kalau disebutkan hukuman di belakangnya, ancaman berupa laknat, siksaan, celaan, dosa, yang menunjukkan itu perkara yang dilarang. Ini banyak bentuknya ya, banyak bentuknya. Yang jelas larangan kalau dilihat di konteks begitu ada larangan, maka dasarnya, asalnya larangan itu menunjukkan apa? At-tahrim, menunjukkan pengharaman. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan dia bukan haram tapi makruh saja. Iya. Menunjukkan makruhnya. Seperti misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashrabanna ahadun minkum qa'iman." Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian minum dalam keadaan berdiri. Paman nasi paliestaski. Siapa yang lupa hendaknya dia muntahkan. Hadits Abu Hurairah riwayat Muslim ya. Ya. Tapi ternyata telah syahdi dalam hadits Ibnu Abbas riwayat Bukhari dan Muslim, beliau berkata, saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Zamzam fasyariba wa huwa qa'im. Saya memberi minum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari air Zamzam, maka beliau minum dalam keadaan beliau berdiri. Tadi dikatakan jangan sekali-kali ada yang minum dari minum berdiri. Tapi ternyata Nabi sendiri minum dalam keadaan apa? Berdiri. Menunjukkan bahwa larangan di atas itu tidak menunjukkan apa? Pengharaman. Menunjukkan anjuran. Sebaiknya. Iya. Sebaiknya seseorang itu tidak minum dalam keadaan berdiri. Ya. Inilah yang dibahasakan oleh sebagian ulama dalam kesimpulan hukum minum berdiri. Dia bahasakan dalam dua bait syair. Idza ma syaribta fajlis tafuz li sunnati sahwati ahli al-hijaz. Qad nuqila syurbuhu qa'iman wa dalika li bayanil jawaz. Apabila engkau minum, maka minumlah dalam keadaan duduk. Dan itu berdasarkan sunnahnya Nabi SAW, manusia pilihan dari negeri Hijaz. Tapi telah dinukil bahwa Nabi minum dalam keadaan berdiri. Dan minumnya beliau dalam keadaan berdiri menunjukkan pembolehan. Jadi boleh, larangan bukan bermakna pengharaman, tetapi hanya bermakna karaha saja. Jelas ya? Menunjukkan mana pemakruhan. Iya. Demikian pula larangan diketahui. Kadang sebagian larangan dilarang secara mutlak, misalnya konteksnya, tapi yang dimaksud hal-hal khusus. Seperti misalnya di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya min tubadalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian bertanya tentang sesuatu kalau nampak terhadap kalian akan menjelekkan kalian. Iya. Dan telah syah bahwa para sahabat bertanya kepada Nabi. Karena dalam Al-Quran ada sejumlah pertanyaan sahabat. Wa yas'alunaka. Mereka bertanya kepada engkau. Maka menunjukkan bahwa hal yang dilarang itu adalah sesuatu tertentu. Iya. Jelas ya? Nah, karena itulah seorang muslim dengan pembahasan ini dia mengerti apa makna perintah, apa makna larangan, akan lebih hidup dia ketika membaca Al-Quran dan mendengarkan hadith-hadith Rasulullah. Ya. Seakan-akan ketika dia membaca ayat atau mendengar Al-Quran dibacakan, seakan-akan Allah berbicara langsung kepadanya. Ya. Dan dia sendiri menerima dan memahami apa yang diperintah itu, apa yang dimaksudkan. Ini membantunya. Dan begitu Rasulullah bersabda, ada hadis begini, seakan-akan Nabi sendiri yang berucap kepadanya. Iya. Dan dia pandai dalam menempatkan ucapan. Nah, itulah fikihnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ketika di perang Khaybar, ketika memerangi Bani Quraidah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "La yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah." Jangan salah seorang dari kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Iya. Di Bani Quraidah. Maka jalanlah para sahabat menuju kepada tempat tinggal Bani Quraidah untuk memerangi mereka. Ketika mereka berjalan, waktu asar mau keluar sudah. Disinilah para sahabat berbeda ijtihad. Sebagiannya berkata, itu Nabi ketika memerintah, jangan kalian sholat asar kecuali Bani Quraidah. Maksudnya, kita bersegera menuju kepada Bani Quraidah. Agar supaya kita sholat asar di sana. Bukan artinya seperti keadaan sekarang ini, karena kita sudah berusaha jalan, ternyata matahari sudah mau terbenam. Kita tidak boleh mengakhirkan sholat asar keluar dari waktunya. Maka, sebagian dari sahabat ini, mereka sholat di tengah jalan. Agar supaya tidak luput dari waktu apa? Asar. Sebagian sahabat lain tidak. Nabi berkata, kita di Bani Quraidah sholatnya. Mereka jalan terus. Ya. Sudah terbenam matahari, baru mereka sholat asar di mana? Bani Quraidah. Ketika berita sampai kepada Nabi, Nabi tidak menyalahkan salah satu dari keduanya. Sebab dua-duanya benar di dalam memahami apa? Di dalam memahami nas. Iya. Nah, disinilah pentingnya seorang itu belajar fikih. Ya. Jadi ada sebagian nas mengandung dua kemungkinan, sama-sama kuat. Sama-sama kuat. Ya. Dan ini akan memberikan seorang itu kelapangan nanti di dalam pembahasan-pembahasan. Hal yang kadang para ulama silam pendapat. Mereka punya dalil, kadang dalilnya umum misalnya. Ada hal yang kira-kira bisa mendukungnya. Maka yang seperti itu, ya. Jangan seorang terlalu memperketat di dalamnya. Ya, seperti kemarin saya beri contoh ya tentang masalah kunut kemarin. Saya beri contoh. Ya. Banyak dari ulama kita memfatwakan seperti Syekh Shalal Fauzan, Syekh Rabi dan yang lainnya. Kalau misalnya apa namanya? Dia sholat di belakang imam, dan imam kunut, dia ikut kunut. Dia ikut kunut. Kenapa? Sebab kunut memang asalnya ada di sholat apa? Di sholatul lail, di sholat malam. Iya. Tapi dibaca di kunut subuh, itu memang haditsnya lemah. Dikhususkan di sholat subuh. Kan begitu? Iya. Tapi kadang dari sebagian pendalilan, mungkin sebagian orang akan apa? Berdalil dengan sebagian kaidah, misalnya masabata fil nafli fahuwa thabit fil fariyah. Apa yang telah dilakukan oleh Nabi di solat sunnah, maka itu juga boleh dilakukan di solat wajib. Itu kaidah fikih di bab solat. Dan kaidah ini benar, jelas ya. Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan selainnya, kalau ada dalil yang menunjukkan selainnya, maka tidak dipakai. Dan ini ada dalil yang menunjukkan bahwa itu hanya di solat malam saja. Karena sahabat sholat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Uthman, mereka tidak ada yang melakukan kunut itu. Menunjukkan bahwa itu memang untuk apa? Sholat malam saja. Dan itu dari dalil yang menunjukkan. Tapi dalam hal ini karena ada keluasan, ada sebagian pendalilan yang bisa mengarah ke sana walaupun sisi lemah, maka yang seperti ini jangan dijadikan masalah kunut subuh, hal yang harusnya seorang itu berantem, saling membunuh, saling berperang. Nah, cocok seperti itu. Iya. Jelas ya? Demikian pula khilaf kuat. Imamnya membaca, menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Ketika apa? Ketika sholat. Dan di belakangnya, tidak menjaharkan. Atau kebalikannya, kalau dilihat kebanyakan umum, ya kadang di sebagian tempat, kebanyakan orang di tempat itu, mereka kalau sholat, imam harus menjaharkan. Imam maju, dia tidak berpendapat menjaharkan. Sebab dia tahu sunnah. Sunnahnya Nabi tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Dibaca, tapi tidak dijaharkan. Tidak dijaharkan. Kan begitu? Ya. Maka dalam posisi yang seperti ini sebagai imam, ya, di belakangnya mengharuskan, menjaharkan. Dia tidak jaharkan. Akan terjadi keributan nanti. Ya. Nah itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya pembahasan di masalah ini. Dan beliau berkata di pembahasan ini, kata beliau, kalau dia sholat di belakang orang yang berpendapat menjaharkan bismillahirrahmanirrahim, begitu dia jadi imam, hendaknya dia jaharkan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Karena penjagaan terhadap kebersamaan kaum muslimin secara umum tidak terjadi keributan, itu lebih didahulukan daripada dia menjaga sebagian sunnah. Ya. Dan ini ucapan ilmiah dibangun di atas dasar pemahaman yang kuat terhadap dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu, ini asal ya, sudah kaidah yang kedua. Kaidah yang pertama, asal dalam perintah menunjukkan apa? Wajib, kecuali kalau ada dalil menunjukkan sunnah atau ibah. Kaidah yang kedua, asal di dalam larangan menunjukkan pengharaman, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan apa? Makruhnya. Sekarang kaidah berikutnya. Iya. Sudah masuk waktu isya katanya. Baik, kita solat isya aja dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.